Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali dalam ruangan musola yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan memiliki kesempatan kelonggaran waktu. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini untuk meningkatkan kualitas iman dan Islam kita sebagai bekal hidup pokok kita menghadap Allah SWT kelak. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini mestinya kita membaca lanjutan dari tulisan Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah pada halaman 10. Takmilun fi bayanil mustafadi min kalami Syekhil Islami Ibnu Taimiyah fi hadhil mas'alati. Takmilun ya, pelengkap. Artinya setelah Syekh Afiatullah Alibi rahimahullah membahas pendapat beliau tentang hukum para polisi dan tentara, mana yang beliau takin kafirnya, mana yang beliau memerlukan kehati-hatian dalam mentakfirnya, ya. Disebutkan alasan-alasannya, kemudian beliau lengkapi fatwa tersebut dengan fi bayanil mustafadi, penjelasan tentang hal yang bisa diambil faidahnya, penjelasan tentang al-mustafad, hal yang bisa diambil faidahnya, kesimpulan, petikan-petikan manfaat, petikan-petikan pernyataan dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini. Berpendapat ya, kenapa perlu dibedakan mana yang dikafir ta'in, mana yang untuk menta'innya perlu kehati-hatian. Disebutkan dalam fatwanya ini beliau melakukan hal itu mencontoh ya, apa yang pernah dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang hukum tentara Tartar. Hukum tentara Tartar, terutama yang secara KTP mengaku beragama Islam, kemudian berada dalam barisan tentara Tartar ya, baik dia orang Tartar asli, orang Mongol asli, maupun orang-orang Arab yang kemudian bekerja, kaum muslimin ya, yang bekerja dalam ketentaraannya Genghis Khan. Nanti beliau sebutkan cukup panjang ya, sampai halaman 12, bahkan berlanjut sampai halaman 14 ya. Artinya beliau cukup panjang mengambil petikan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juz 28 dari Majmu' Fatwa beliau. Nah, untuk bisa memahami ya, tarot ini seperti apa ya, perlu kita paling tidak membaca sejarahnya sekilas ya. Karena kalau enggak membaca sekilas sejarahnya, maka kita akan kesulitan memahami, karena tarot ini nama yang sangat umum ya. Dia adalah sebuah bangsa yang besar, berawal dari Mongolia sana, dari Cina bagian utara ya. Bagian Cina paling utara namanya sekarang Mongolia ya. Ibu kotanya Ulaanbaatar. Kemudian dari sana menyebar ke Asia dan Eropa ya, sampai menjajah Eropa Eropa Timur terutama ya, Rusia dan Eropa Timur juga menjajah hampir seluruh wilayah Asia, dari Asia Tengah, Asia Kecil, kemudian Iran, Irak, Suriah, sampai bahkan ke wilayah tentaranya pernah sampai ke Tanah Jawa ya. Pada zamannya Kubilai Khan, pada masa kerajaan awal mau berdirinya Majapahit ya, akhir dari kerajaan Singosari kalau tidak salah ya, pada masa itu. Saya ringkaskan dari ensiklopedia sejarah Islam, cukup praktis buku ini. Sebutkan asal usul bangsa Mongol dapat dilacak hingga ke Gurun Gobi di tepian utara negeri Cina. Mereka adalah suku-suku penggembala yang menyembah berhala, bintang, dan bersujud kepada matahari terbit. Orang-orang Mongol ini dari bagian Gurun Gobi ya, dari ya, daerah Cina paling utara. Agamanya menyembah bintang, benda-benda langit ya, termasuk matahari dan berhala. Bahkan dalam Majmu Fatawa ini 78, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan kepercayaan bangsa Mongol itu, mereka meyakini ibunya Genghis Khan ini saat berada di dalam tenda kemudian dapat sinar dari matahari kemudian hamil. Sehingga mereka, bangsa Mongol ini meyakini Genghis Khan ini adalah anak Tuhan, karena dia titisan dari Dewa Matahari. Seperti orang-orang Shinto ya, yang menyembah matahari, orang-orang Jepang ya. Kepercayaannya seperti itu. Jadi secara asal memang orang-orang Mongol ini orang-orang musyrik ya. Orang-orang musyrik ya. Kemudian pada awalnya ya, mereka pada awalnya tidak ada konflik dengan umat Islam. Sampai dalam buku-buku sejarah terjadi sebuah kasus pada tahun 618 Hijriah. Apa ya? Mana naik kemana? Awal mulanya ya, terjadi kasus dengan umat Islam adalah pada 618 Hijriah. Kalau ditambah di Masehi sekitar tahun berapa itu? 1200-an kali ya. 618 Hijriah ada kasus, ketika itu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah ada rombongan dagang dari orang-orang Mongol ini berdagang ke wilayah kaum muslimin. Ada sebuah negara di atas Afghanistan, kecil ya sini, mana? Tajikistan, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan kayaknya yang lebih dekat ya, di daerah Kyrgyzstan sana. Ada sebuah negara namanya Khwarizm. Khwarizm. Biasanya disebut Khwarizm Shah. Ini sekitar Kyrgyzstan ya, sana. Ada sebuah daulah Islam, Imaro Islam, namanya Khwarizm Shah. Orang-orang Turki ini Mongol karena bersebelahan ya, bertetangga dengan daerah Khwarizm Shah, mereka datang ke wilayah kaum muslimin, disebutkan ada kafilah datangnya orang Mongol ini 300 orang membawa barang-barang emas, perak, barang-barang berharga ya, kalau di total luar biasa omsetnya besar. Kemudian ada seorang amir ya, gubernur Khwarizmshah ini tamak terhadap mereka, maka dia cari akal bagaimana bisa membunuh para pedagang Mongol ini dan merampas harta mereka. Ya, singkat kata, 300 orang Mongol ini dibunuh oleh gubernurnya Khwarizmshah ini. Hartanya dia ambil semua, dia rampas. Nah, ini sikap gubernur ini disetujui oleh rajanya Khwarizmshah. Kalau nggak salah namanya Sultan Alauddin Khwarizmshah. Ini Khwarizmshah ini adalah daulah Syiah yang memisahkan diri dari daulah Utsmaniyah. Nah, sikapnya Khwarizmshah ini menyebabkan kemarahan Sengisah yang hari itu sudah jadi rajanya orang Mongol. Kemudian dia mengerahkan pasukan dari tahun 1618 Hijriah ini. Mulailah dia dan orang-orang Mongol ini menyerbu ke negeri-negeri Islam. Muncul dari tahun ini 1618 Hijriah sampai akhirnya bisa cucunya Genghis Khan yang namanya Hulagu Khan itu sampai di Baghdad tahun 656 Hijriah, 38 tahun setelah kakeknya memulai perang terhadap umat Islam ya, maka cucunya meruntuhkan daulah Abbasiyah yang memang pada hari itu sudah bobrok dari dalam. Nah, ini saking kuatnya Mongol ini, Genghis Khan ini dengan anak-anak cucunya berhasil menguasai wilayah yang sangat kuat. Anak paling tua namanya Genghis Khan. Dia mendapat jatah menguasai Rusia, Kaukasia, dan juga Kazakhstan hari ini. Kaukasia ini berarti ketnya Dagestan. Mana? Jadi, daerah-daerah itu ya. Artinya pasukan Mongol ini dari ujung timur benua Asia ya, dari atas Cina melanglang buana sampai dari sini Mongolia, mana dari sini ya, Mongolia jauh sampai ke masuk ke chatnya Rusia ya, sampai ke Moskow sampai ke sini ya, berapa juta kilometer dia jalani jauh. Kemudian anak keduanya inilah yang merebut menguasai wilayahnya Khwarizmshah, yaitu Uyghur, Turkistan Timur. Nah, hari ini jadi provinsi Ganju di Cina, Xinjiang namanya. Kemudian Turkistan Barat, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan dan Uzbekistan. Nah, ini dipatok jadi wilayah anak keduanya. Kemudian anak ketiganya, Tolui Khan, menguasai Khorasan, Afghanistan, Persia, Irak. Kemudian Asia kecil, Armenia, Azerbaijan, Turki Asia. Turki Asia itu Turki yang masuk wilayah Asia hari ini. Dan negara-negara Arab, termasuk negara Arab, nanti dia masuk ke Irak dan Suriah. Kemudian anaknya yang terakhir, Ugebe Khan, dia menguasai Mongolia dan Cina. Nah, ini nanti yang menurunkan Kubilai Khan yang mengirim pasukan ke Jawa pada abad awal mau berdirinya Majapahit, pada masanya Raja Jayakatwang atau siapa itu, Raja Singosari terakhir. Nah, cucunya Genghis Khan namanya melakukan, dia menaklukkan Baghdad, meruntuhkan daulat Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah. Kemudian dia mendirikan kerajaan baru di Irak itu, di Baghdad itu, namanya Ilkhanat, daulah Ilkhanat. Lakukan mati digantikan oleh anaknya, namanya Abdurrahman. Abdurrahman mati digantikan oleh saudaranya, namanya Dabudarkan. Dabudarkan ini adalah cicit pertamanya Genghis Khan yang masuk Islam di wilayah Irak. Sementara kalau dari jalur anak pertamanya, cicit pertamanya yang masuk Islam, namanya yang di Rusia, Berfetar. Ini dan ini nanti ada peperangan ya, karena ini orang Islam, ini masih Buddha atau Kristen. Nah ini ketika Abdurrahman mati digantikan oleh saudaranya Dabudarkan. Dabudarkan masuk Islam, ponakannya tidak terima. Kemudian Dabudarkan ini dibunuh oleh keponakannya, namanya Arghuntan. Arghuntan meninggal, kemudian digantikan oleh ini, Hai Ratukan. Ini juga masih Kristen atau Buddha. Dia meninggal digantikan oleh Saiduhan. Lalu ketika dia meninggal digantikan oleh Rujankan. Rujankan ini keturunan jenis Khan, jalur Irak ya, yang masuk Islam setelah Dabudarkan. Ini orang kedua dari jalur jenis Khan di Irak yang masuk Islam. Nah pada zaman Rujankan inilah yang masuk Islam tahun 694 itu ya. Pada zaman Rujankan inilah Rujankan melakukan pertempuran besar dengan kaum muslimin di Suriah. Di situ ada Ibnu Taimiyah termasuk, sehingga terjadilah fatwa bagaimana hukum perang melawan Tartar itu. Tartar yang dia lawan itu adalah Daulah Ilkhanat ya. Pada masa pemerintahnya Rujankan, dia masuk Islam tapi masih menerapkan hukumnya moyang dia jenis kan, masih pakai Ilyasin ya. Dan dia juga memerangi umat Islam, masih menjajah umat Islam. Ini nanti yang kemudian membuat orang bingung bagaimana hukum tentaranya jenis apa Rujankan ini. Jadi yang ditanyakan oleh umat Islam pada zamannya itu, temnya itu bukan apa, bukan jenis Khan melakukan, bukan, tapi Rujankan yang dia ngakunya muslim, sudah masuk Islam tapi masih memerangi umat Islam. Nah ini nanti dalam sejarahnya ya. Khan ini raja muslim keturunan Genghis Khan ya, dari jalur anak pertama ini, dia menjalin hubungan dengan Daulah Mamalik di Mesir untuk perang melawan Arghuntan sesama Mamal, tapi dia muslim. Sementara Arghuntan ini kalau nggak Buddha Kristen ya, karena melakukan ini istrinya Kristen. Dan anak-anaknya yang memerangi umat Islam ini rata-rata kalau tidak Buddha dia Kristen. Dan banyak sekali keluarga kanan kirinya itu, orang-orang pentingnya itu orang-orang Kristen. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah memang disebutkan orang-orang Roma, orang-orang Vatikan itu sudah mendampingi Genghis Khan sejak awal penyerbuan Genghis Khan ke dunia Islam. Sampai seperti itu, memang apa ada proyek umat Kristen ya untuk menghancurkan dunia Islam, meminjam tangannya orang-orang Buddha, orang-orang penyembah berhala Mongol ini, yang memang nanti dalam kitab ini disebutkan bagaimana kebencian para penguasa Mongol ini, selain karena mereka Buddha, orang-orang penyembah berhala, juga karena sebagian besar, mungkin istri mereka, mungkin pembantu-pembantunya, menterinya, penasihatnya, apanya adalah kalangan Kristen, khususnya Kristen Imperium Romawi Timur sebelum ditaklukkan oleh umat Islam. Ini sekilas ya, tentang orang Mongol yang ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya bacakan sedikit tentang tadi. Yang menjadi persoalan yaitu daulahnya hulakukan ini, yang namanya daulah ilkonat. Seorang sejarawan Inggris, Thomas Arnold, dalam bukunya ia mengisahkan Islam paling sedikit tersebar di Persia Irak, Iran. Islam paling sedikit tersebar di Persia, tempat Hulagukan mendirikan dinasti Ilkhanat Mongol untuk memperkuat pertahanan dari serangan-serangan bersekutu lebih ke Mongol juga, tapi sudah masuk Islam penguasa Rusia dan penguasa Mesir Al-Ghahir Baibar dari Daulah Mamalik ya. Hulagukan mengikat perjanjian dengan kekuatan-kekuatan Kristen di wilayah timur seperti Raja Armenia dan pasukan Salib. Ini sampai seperti itu ya, itu sudah zamannya Hulagukan. Ini artinya memang perangnya betul-betul bukan hanya melawan musyrik Mongol murni, tapi juga unsur-unsur Kristen itu kuat. Istri kesayangan Hulagukan pun seorang wanita Kristen. Tentu saja sang istri berusaha membuat suaminya cenderung kepada saudara-saudaranya sesama Kristen. Arba Gakan, anaknya Hulagukan yang jadi raja setelah dia, putranya, bahkan ia nikahkan dengan putri Kaisar Konstantinopel. Konstantinopel itu imperium Bizantium Romawi Timur sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dia terlibat peperangan puluhan tahun dengan Turki Saljuk, ahli sunnah. Meskipun Abakan tidak menjadi seorang Kristen, tetapi kerajaannya dipenuhi pendeta Kristen. Nah, ini apa? Di Baghdad, istananya Abakan ini penuh dengan para pendeta Kristen. Ia pun mengirim duta ke sebagian pemimpin Eropa. Ia berkorespondensi, surat menyurat ya, dengan Santo Louis, Raja Prancis, Carles, Raja Sisilia ini Italia Selatan, dan Jaume pertama, Raja Aragon Spanyol, serta meminta mereka untuk mengikat janji dalam melawan kaum muslimin. Ini artinya perangannya sebenarnya aliansi Kristen dan Buddha, Hindu, aliansi Kristen dan musyrik untuk memerangi umat Islam. Nah, sudah jelas sampai saraf itu pada zamannya ambasakan ya. Dengan tujuan yang sama pula, ia mengirim rombongan yang terdiri atas 16 orang duta Mongol kepada Konsilion pada tahun 1274 Masehi. Ini awal-awal mau berdirinya Majapahit di Jawa Timur ya. Pemimpin para duta itu pun masuk Kristen bersama dengan beberapa rekannya. Pihak Kristen begitu mengangan-angankan Abakan memeluk Kristen. Namun waktu membuktikan bahwa angan-angan itu hanyalah sifat tamurgana yang menipu. Justru saudaranya Darudar Ahmad bin Darudar Khan yang naik tata setinggalnya menjadi orang ilkhanat Mongol pertama yang memeluk Islam di Persia. Padahal ia tumbuh besar dalam tradisi Kristen. Karena sebagaimana disebutkan penulis Kristen yang hidup semasa dengannya, ia dibaptis dalam Kristen dengan nama Nikolas. Artinya sejak kecil Darudar Khan ini sudah dibaptis. Nama baptisnya Nikolas. Nama baptis ini kalau kayak kita nama hijrah. Lebih ingat kalau salib di Solo itu. Dan namanya siapa kalau kita sebutkan nama itu nama baptis ya kan? Orang-orang nggak terima karena kuatnya tradisi Kristen di situ ya. Akan tetapi ia memeluk Islam ketika menginjak dewasa berkat interaksinya dengan kaum muslimin yang menjadi tanggungannya. Ia pun menjadi muslim yang taat dan setelahnya dari Kristen ia ingin berganti nama menjadi Muhammad Khan. Ia pun hendak mengislamkan seluruh bangsa Tartar dan membawa mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi tatkala mereka menampakkan keengganan untuk keluar dari agama mereka, Darudar Ahmad tidak berani menggiring mereka semua masuk Islam. Dan ia kemudian Darudar Ahmad ini ya menjalin hubungan damai dengan Sultan Al-Tulawun, penguasa Daulah Mamalik Mesir ya. Tapi kemudian Darudar Ahmad ini dibunuh oleh keponakannya Arghun Khan yang memang bapaknya cenderung kepada Kristen, ibunya Kristen. Dan seterusnya. Nah, pada masa kekuasaan Arghun Khan ini Kristen kembali pulih sehingga kaum muslimin mengalami penindasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kristen menggusur semua posisi yang mereka duduki di bidang peradilan dan keuangan serta melarang mereka hadir di istana yaitu pada masanya Arghun Khan. Para raja pengganti Darudar Ahmad pun tetap menganut paganisme sampai akhirnya pada tahun 295 Masehi masuklah Ghozan. Nah, ini apa? Ghozan Khan tadi ya. 1295 Masehi ya masuk Islam. Tapi ya apa? Pada tahun ini dia masuk tahun ini 5 tahun kemudian 699 Masehi dia menyerang umat Islam di Suriah yang merebut kota Aleppo, Damaskus dan beberapa hama ya, beberapa provinsi besar di sana dan mendirikan pemerintahan Mongol di sana. Bahkan 2 tahun kemudian ya pada tahun 701 terjadi peperangan besar lagi di mana di situ umat Islam meraih kemenangannya. Dan sejak kekalahan-kekalahan itu akhirnya orang Mongol tidak pernah menang lagi terhadap umat Islam. Sampai akhirnya dia terkurung di Irak saja, di Persia, dan tidak mampu meluaskan sayapnya ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah ini penuturan dari Thomas Arnold, sejarawan Inggris yang menyatakan memang tradisi Kristen ini dalam keluarga Nahu lakukan dan anak keturunannya ini sangat kuat. Sehingga berdampak. Ghozan ini sekalipun dia masuk Islam tapi permusuhannya terhadap Islam itu masih. Ya, karena bapaknya Kristen, paman-pamannya Kristen, sepupu-sepupunya Kristen, dan bambangnya kalau tidak Kristen ya berapa dekat kepada orang yang Kristen. Nah ini yang kemudian menimbulkan nanti masalah bagaimana umat Islam, bagaimana kita mau memerangi orang yang Muslim, dia sholat ya apa? Nah itulah nanti yang menjadi jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bacakan untuk malam hari ini. Insyaallah pembahasan fatwanya Ibnu Taimiyah sendiri akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit latar belakang ini bisa memahamkan kita hasil seperti apa yang dihadapi oleh Ibnu Taimiyah pada zaman itu. Wallahualam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.